Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hari ini kita mengkaji ayat 66 dari surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yaqulul insanu a'iza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Manusia berkata, begitulah apabila saya telah mati, bahwa saya sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali. Ayat ini merupakan ayat yang berisikan tentang ucapan manusia yang mengingkari hari kebangkitan. Mengingkari hari kebangkitan di sini terlihat jelas dalam ucapan manusia, a'iza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Betulkah apabila saya telah mati, saya akan dibangkitkan? Ini adalah pertanyaan. Pertanyaan, tapi nadanya meniadakan, penolakan. Artinya kalau sudah mati, ya mati. Gak mungkin ada hari kebangkitan kembali. Inilah pernyataan orang yang mengingkari hari kebangkitan. Pendengar yang dimuliakan Allah, berbicara tentang hari kebangkitan yang diingkari itu oleh manusia, itu adalah mengingkari kebahagiaan yang abadi. Kenapa manusia mengingkari hari kebangkitan? Boleh jadi karena dia tidak berani bertanggung jawab atas apa yang telah dia kerjakan. Dia tahu kalau dia di dunia ini adalah orang-orang yang telah melakukan kerusakan, telah melakukan banyak pembohongan. Pembohongan itu hanya dia yang tahu. Sehingga dia berkeinginan sekali supaya tidak ada lagi kehidupan setelah hidup ini, agar tidak terbongkar. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa manusia seperti ini adalah manusia yang pengecut. Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Manusia yang berani adalah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Mukmin sejati gemar berbuat baik karena dia yakin di sana ada hari pertanggungjawaban yang menyebabkan dia mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Perdana LCMA, yang akan mengkaji tentang mengingkari hari kebangkitan ini tanda manusia pengecut. Persilakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, dari paparan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jenal tadi, kita sudah bisa memahami tentang apa sebenarnya faktor atau alasan kenapa ada orang-orang yang menentang keterangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah cukup banyak menerangkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana hari kebangkitan, ya, wa yauma yuhsyaru a'daullahi ilan nari fahum yuza'un. Pada hari itu akan dikumpulkan para musuh-musuh Allah, ya, wa yauma yahsyuruhum jami'an summa yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Pada hari itu semua akan dikumpulkan, ya, bukan lagi dibangkitkan, dikumpulkan. Artinya memang Allah sudah memberikan gambaran tentang salah satu fenomena di hari akhirat nanti akan ada kebangkitan manusia kembali, dan semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam keterangan ayat 66 ini, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan satu penafsiran bahwa dengan kata-kata insan, wa yaqulul insanu, ketika para manusia itu mengatakan. Jadi makna al-insan di dalam Al-Qur'an itu biasanya dipergunakan untuk menunjukkan keseluruhan manusia. Ya, wa yaqulul insanu, ya, manusia itu berkata, ya, banyak sekali manusia-manusia yang mengatakan bahwa bagaimana nanti kalau mati, apakah akan dibangkitkan kembali? Ya ayyuhal insan ma gharaka birabbikal karim, wahai manusia, apa yang menyebabkan dirimu lalai dari Tuhanmu? Dan ini Allah gambarkan untuk manusia, keseluruhan manusia. Ya, kebanyakan manusia selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia adalah manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya sedangkan kalau di dalam Al-Qur'an dipergunakan kata insan, itu terkadang maknanya khusus, sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 54 ketika Allah memberikan gambaran am yahsudunan nasa, apakah ketika mereka itu dengki kepada an-nasa, manusia. Ini khusus diperuntukkan kepada Rasulullah SAW. Jadi itu perbedaannya, mempergunakan kata al-insan untuk manusia secara umum, sedangkan kata an-nas ada makna-makna khusus, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 54. Nah, kenapa manusia akhirnya menentang tentang masalah kebangkitan ini? Ya, salah satunya adalah karena sikap kebodohan mereka. Kebodohan ini berangkat dari hasil olahan logika mereka yang sifatnya sangat terbatas sekali, ya. Jadi mereka hanya melihat bahwa ketika tubuh sudah hancur, ya, la saufa ukhraju hayya, ketika aku mati akan dibangkitkan lagi. Bagaimana bisa kalau misalnya baru mati dibangkitkan itu oke. Tetapi kalau la saufa, nanti kelak akan dibangkitkan, tubuh sudah terurai dengan tanah, tidak ada lagi sisa-sisanya, tulang tidak ada, rambut pun bahkan tidak ada lagi, bagaimana bisa dibangkitkan kembali? Ini hanya merupakan hasil observasi secara sangat dangkal sekali. Hasil olahan logika yang sangat dangkal, padahal sebenarnya kalau mereka mau berpikir bagaimana manusia itu bisa diciptakan, ya, bisa ada ke dunia itu melalui proses yang sangat panjang, dan itu sangat mudah. Karena memang di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangankan membangkitkan manusia kembali, itu adalah merupakan hal yang jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Proses manusia diciptakan, kita ada ke dunia ini, itu suatu hal yang sebenarnya harus kita kembalikan ke situ. Membangkitkan itu tidak lebih sulit daripada ketika menciptakan di awal. Kemudian lagi, menunjukkan kebodohan mereka karena logika yang tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya di dalam keterangan ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ilaihi wastabir la ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah menggambarkan dirinya Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, sembahlah Dia. Baru kemudian Allah mengatakan ada fenomena di mana manusia mengatakan bahwa kalau kami nanti mati, apakah kami akan dibangkitkan kembali. Jadi pada intinya adalah di sini Allah ingin menggambarkan kepada kita tentang adanya orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan argumen yang sangat dangkal sekali. Dan ini harus menjadi diperhatikan kembali, siapa saja yang menganggap bahwa tidak akan ada hari kebangkitan harus kembali untuk memikirkan, untuk meneliti, ya, untuk mengobservasi dengan sebaik-baiknya apakah pendapatnya itu adalah merupakan suatu hal yang benar atau hanya berangkat daripada sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Jenal, hanya karena rasa ketakutan yang begitu sangat besar bahwa mereka nanti kelak akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang sudah mereka lakukan di dunia. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Apa yang disampaikannya cukup cukup baik untuk kita jadikan pelajaran bahwa manusia yang telah berbuat tentu menginginkan balasan dari yang diperbuatnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau tidak mendapatkan di dunia, Maka orang yang cerdas akan sampai pada pemikiran pasti ada balasan di luar dari dunia ini. Orang yang berkeyakinan tentang akhirat biasanya lebih nyaman hidup di dunia ini karena tidak harus setiap perbuatan jahat dan kejam dibalas. Karena kalaulah setiap perbuatan jahat dan kejam kita balas, akan terjadilah pembalasan dendam di dunia ini. Umat Islam berpikir balaslah kejahatan dengan kebaikan. Doakan dia untuk tidak melakukan lagi dan mudah-mudahan Allah memberinya hidayah. Kenapa itu dilakukan mukmin? Karena mukmin yakin bahwa hidup ini tidak terbatas di dunia. Kembali kepada yang kita lihat di sini, al-insan dengan demikian dapat kita simpulkan bisa bermakna mukmin ataupun kafir. Mukmin akan berkata dan sampai pada satu prinsip, ya, hari kebangkitan itu ada. Dia akan mempersiapkan hidup ini sementara untuk menuju kebahagiaan yang kekal dan abadi di dunia. Bagikan siswa dan mahasiswa yang belajar bersungguh-sungguh untuk menghadapi ujian di akhir semester. Begitulah mukmin yang meyakini ada akhirat dan itu tempat yang sangat membahagiakan, taman bahagia, taman surga, maka dia akan mempersiapkan di dunia ini dan dia menjadi manusia yang berbahagia di dunia sebelum berbahagia di akhirat. Sementara kafir mengatakan tidak ada hari kebangkitan sehingga dia tidak siap untuk menerima konsekuensi dari akhirat itu karena tidak siap dia berbuat sesuka hatinya. Dia melanggar apapun yang telah ditetapkan oleh norma-norma tradisi kemanusiaan atau ajaran agama dan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menderita di dunia dan menderita di akhirat. Inilah konsekuensi logis dari orang yang siap dan orang yang tidak siap, persis seperti siswa dan mahasiswa yang belajar dan tidak belajar dalam menghadapi ujian di akhir semester. Mudah-mudahan kita menjadi makhluk yang cerdas sehingga mempersiapkan menuju kebahagiaan akhirat yang kekal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.